حمل العزيز الغفار مكور ليل على النهار تبصرة لأولي القلب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس 19 من دراسة هذا الكتاب. في ما درسنا أمس قد درسنا عن قاعدة العدد. العدد إن كان معدوده مؤنثا، yang kemarin yang sudah kita terakhir pelajari kaidah tentang babul adad. Babul adad min al-hadi ashar ila al-ishrin, dari 11 sampai 20 ketika ma'dudnya mu'annath. Naqra awalan min dhaka al-fasl fi safhat 42. Safhat 42. Ihda ashrata talibatan. إثنتا عشرة طالبة. إثنتا عشرة طالبة. ثلاثة عشرة طالبة. ثلاثة عشرة طالبة. أربع عشرة طالبة. أربع عشرة طالبة. خمس عشرة طالبة. خمس عشرة طالبة. ست عشرة طالبة. ست عشرة طالبة. سبع عشرة طالبة. سبع عشرة طالبة. ثمانية عشرة طالبة. ثمانية عشرة طالبة. تسع عشرة طالبة. تسع عشرة طالبة. عشرون طالبة. عشرون طالبة. هذا هو العدد. والعدد من الحادي عشر إلى الثانية عشر فعدده يساوي معدوده كلاهما. يا عدد kalau 11 12 maka harus sama dengan ma'dudnya, yakni sama-sama مؤنث. Sama-sama مؤنث. Baik satuannya maupun sepuluhnya. Baik satuannya maupun sepuluhnya. Talibatan, satuannya pakai mu'annath. Ihda, sepuluhnya juga pakai mu'annath. Ashrata, ihda ashrata talibatan. Kullu dharika mu'annath, semuanya mu'annath. Begitu pula kalau 12, ya, 12 pun satuannya dan sepuluhnya sama-sama pakai mu'annath. Ithnata ashrata talibatan, sama-sama pakai mu'annath. Ithnata mu'annath, ashrata mu'annath. Ya, maka semuanya setara. Sebagaimana dulu ketika bab mudhakar. Bab mudhakar pun demikian, 11-12 harus sama-sama mudhakar. Ahada ashara taliban, ithna ashara taliban. Ya, seperti itu memang kaidah bab 11-12. Ya, ini harus sejenis dengan ma'dudnya, baik satuan maupun sepuluhnya. Sedangkan yang 13 sampai 19, fa'at taswiyatu yushtaratu fi al-asharah faqat, maka yang harus sama hanya sepuluhnya saja, yang angka sepuluhnya saja. Sedangkan angka satuannya menyelisihi dari segi jenisnya. Ma'dudnya mu'annath, sepuluhnya mu'annath, satuannya mudhakkar. Thalatha ashrata talibatan. Thalatha mudhakkar. Ashrata mu'annath, sama seperti ma'dudnya. Arba'a ashrata talibatan. Arba'a mudhakkar. Ashrata mu'annath, sama seperti ma'dudnya. Ya, maka yang sama hanya di sepuluhnya saja. Hada qaddarasnahu fi ad-darsi الأمس. ثم نذكر أيضا تمرين الخامس عشر صفحة 44. صفحة 44. هذا السؤال بلما. لما؟ لماذا السؤال عن التعليل؟ itu menanyakan alasan. Ya. Untuk menanyakan alasan. Yang lamnya itu lamu ta'lil. Ya, untuk menanyakan alasan. Aslinya limadha boleh diringkas lima. Kalau pertanyaan dengan limadha atau lima, maka siyaknya lengkap. Siyak pertanyaannya lengkap. Naqra lima kharajta minal fasli. Lima kharajta minal fasli. Nah, lihat, siyaknya lengkap. Pertama. Kedua, yajuzu su'alu bihi ibtida'an. Boleh langsung nanya seperti ini. Tidak usah ada kisah sebelumnya. Tidak usah ada kalam sabiq. Langsung bertanya seperti ini. Kama fil ayah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Padahal kan ayat sebelumnya tasbih subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh. Ya, tahu-tahu langsung ada pertanyaan, lima taquluna ma la taf'alun. Adapun bentuk variasi setelahnya adalah lima. Di mana limanya pakai ha'u sakti. Ha'u as-sakti. Nah, kalau dengan lima itu disyaratkan ada kalam sabiq, ada percakapan sebelumnya. Akharajta minal fasli. Hayya iqra. Akharajta minal fasli. Naam. Naam. Lima. Lima. Ah, sudah ada kalam sabiq. Apa kalam sabiqnya? Ada peristiwa antum kan keluar dari kelas. Iya. Baru ditanya lagi, lima. Lima. Nah, maka itu fungsi dari lima. Dia ada kalam sabiq, ada percakapan sebelumnya, dan dia diikhtisar. Ya, dengan lima itu diikhtisar, tidak difulkan siyaknya. Siyak pertanyaan tidak disebutkan secara full. Paham ya? Perbedaan antara lima dengan lima dan limadha. Thumma nuwasil ila at-tamrin as-sadisa asyara. Tamrin as-sadisa asyara. Latihan ya. 16. Uktubil asma'a al-atiyata. Uktub al-asma'a al-atiyata. Majruratan wa mansubatan. Majruratan wa mansubatan. Maman uktub? Tulislah. Al-asma'a al-atiyah. Isim-isim berikut majruratan dalam keadaan jar dan dalam keadaan nasab. Itu hal majruratan dengan mansubatan. Dalam posisi dia majrur dan dalam posisi dia nasab. Contohnya apa? Contohnya ketika marfu'nya kitabun. Kitabun, maka jarnya bagaimana? Kitabin. Kitabin. Apakah jarnya pakai idhafah atau huruf jar? Maka jadi kitabin. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sedangkan posisi mansubnya kitaban. Kitaban. Kitaban mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, alamatu nasbihi al-fathah. Yang ini semuanya adalah dengan i'rab asli. Ya, i'rab asli. Begitu pula yang muannas, marfu'nya sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda raf'i ad-dhammah. Jelas sekali. Sedangkan majrurnya sayyaratin. Sayyaratin. Sayyaratin majrur. Tanda majrurnya al-kasrah. Bagaimana nasabnya sayyaratan. Sayyaratan. Sayyaratan mansubnya dengan fathah. Ya, maka ini isimnya ketika muannath. Tafadhal Ahyudi. Ya, Hamid. Marfu'. Hamidun. Hamidin. Hamidan. Hamidan, ya, sahih. Naqra. Hamidun. Hamidin. Hamidan. Hamidun. Hamidin. Hamidan. Tanda majrurnya apa? Al-kasrah. Al-kasrah, sahih. Khalidun, tafadhal, habibi sana. Khalidun, Khalidin, Khalidan. Nah, sahih. Naqra ma'an. Khalidun, Khalidin, Khalidan. Khalidun, Khalidin, Khalidan. Khalidan posisinya apa? Habibi sana. Harfu. Mansub. Tanda mansubnya al-fathah. Al-fathah. Ingat ya, mansub tanda mansubnya al-fathah. Baitun, tafadhal. Akhirnya baitun baitin baitan. Sahih. Naqra ma'an baitun baitin baitan. Baitun baitin baitan. Baitun maksudnya apa tuh? Marfu. Tanda marfunya ad-dhamma. Sahih. Rajulun. Tafadhal Ahsyams. Rajulun, rajulin, rajulan. Sahih. Naqra ma'an rajulun, rajulin, rajulan. Rajulun, rajulin, rajulan. Ya. Rajulin posisinya apa? Majrur. Tanda majrurnya? Al-kasrah. Sahih. Ya, hada rajulun. Kemudian sa'atun. Ah, Agus. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Sahih. Sa'atan posisinya apa? Mansub. Tanda mansubnya? Fathah. Sahih. Naqra sa'atun, sa'atin, sa'atan. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Ada di ba'dahu? Mikwatun. Mikwatun. Mikwatun. Mikwatin. Mikwatan. Mikwatan. Sahih. Mikwatin. Apa bahasa Arabnya? Majrur. Tandanya? Kasrah. Kasrah. Sahih. Dia pakai kasrah. Naqra ma'an. Mikwatun. Mikwatin. Mikwatan. Mikwatun. Mikwatin. Mikwatan. Ya. Mikwat. Mikwat. Setrika. Ya. Kawa yakwi. Isim alahnya. Itu ada azan. Suara apa itu? Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Yawma yuhma 'alayha jibahuhum wa junubuhum wujuhuhum. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti orang yang kagak bayar zakat itu disetrika. Disetrika pakai harta mereka sendiri yang tidak dikeluarkan zakatnya. Saburatun, tafadhal. Saburatun, saburatin, saburatan. Naam, sahih. Naqra. Saburatun, saburatin, saburatan. Saburatun, saburatin, saburatan. Saburatun, apa tuh? Khususnya? Marfu. Marfu. Wala matra fihi. Dhamma. Ad-dhamma, sahih. Asalnya kerasa enggak? Kerasa enggak asalnya? Hah? Apa? Kipas saya terima kasih. Kipas tak asin. Ya. Hah? Alif ba'dahu. Madrasatun, madrasatin, madrasatan. Naam, sahih. Naqra. Madrasatun, madrasatin, madrasatan. Madrasatun, madrasatin, madrasatan. Madrasatan. Ma mawqifu? Mansubun. Wa amatu nasbihi? Al-fathatu. Sahih. Paham ya? InsyaAllah. Ya. Marfu, mansub, majrur. Paham kan? Tidak usah diterjemahkan, katakan saja marfu. Tanda rofa, dhamma. Tanda majrur, kasrah. Tanda mansub, fathah. Gampang kan? Ya, karena mudzakkar mansub bil alif. Hah? Mudzakkar. Kalau mudzakkar mansubnya pakai tambahan alif, sahih. Pakai tambahan alif. Loh, kalau yang muannats kok tidak? Iya, kalau tak marbutoh tidak ditambah alif. Tidak ditambah alif. Ada beberapa isim kalau dia mansub tidak ditambah alif diantaranya kalau diakhiri tak marbutoh. Apanya tak marbutoh? Bukan hanya tak marbutoh, tapi tak marbutoh diantaranya. Tapi secara hukum asal kalau mansub itu pakai tambahan alif. Paham ya? نواصل إلى تمرين السابع عشرة. السابع عشرة استعمال هات. هات yang ada di teks hati syaya ya Laila. Masih ingat kan? Hati. Apa makna hati? Bawakan, bawakan teh wahai Laila. نقرأ أيضا هذه السياق. هاتي يا أحمد. هاتي يا أحمد. هاتي يا سعاد. هاتي يا سعاد. هاتوا يا إخوان. هاتوا يا إخوان. هاتينا يا أخوات. هاتينا يا أخوان. يا إني استعمال هاتي. هاتي إني أبا. فعل atau apa nih? فعل. فعل apa ini? فعل أمر. ماضينya gimana? ماضينya gimana? مضارعه gimana? Ah? هاتا. Bukan. Enggak, ini hanya ada sigot amrnya saja. هذا ملازم للأمر. Dia hanya ada sigot amrnya saja. Dia fi'il amr. Dia fi'il amr. Ya, sebelumnya kita kenali dulu konsep fi'il amr. Fi'il amr kalau untuk mudzakkar mufrad, if'al, if'al, wazannya if'al. Bisa if'il, bisa uf'ul, boleh. Tapi pokoknya if'an. Ya, diakhiri dengan lam fi'ilnya sukun. Ya, ini untuk mudzakkar mufrad. Mudzakkar mufrad. Sedangkan kalau mu'annas mufrad, ya, yang sigot mudzakkarnya tambahkan ya'ul mukhatabah. Ini ya mukhatabah, bukan ya mutakallim. Ya'ul mukhatabah. Ya, tanda yang diajak bicara itu wanita. If'ali, if'ali. Sedangkan kalau untuk mudzakkar jamak, mudzakkar jamak sigot yang fi'il amrnya tambahkan wawul jama'ah. Wawul jama'ah jadinya if'alu. If'alu. Ada wawul jama'ah, tanda ini mudzakkar jamak. Paham ya? Sedangkan kalau untuk jamak mu'annas, mu'annas jamak, itu ada tambahan nun niswah. Sigot asalnya ada tambahan nun niswah. Nun niswah itu memang untuk jama'atun nisa. If'alna. Jadinya if'alna. Naqra awalan. If'al. If'al. If'ali. If'ali. If'alu. If'alu. If'alna. If'alna. Ya, ini sigot asal fi'il amr. Ya, fi'il amr kalau normal tsulatsi mujarrad. Sedangkan hati, ah, dia memang fi'il yang agak berbeda. Ya, fi'il amr yang agak berbeda. Hati memang akhirannya kasrah seperti ini. Ya, ini untuk mudzakkar mufrad. Hati untuk mudzakkar mufrad. Untuk muannatsnya gimana? Kalau muannats, tanda muannats itu ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Sehingga apa? Ya, tinggal ditambahkan saja ya'ul mukhatabahnya menjadi hati. Ya, hati. Sedangkan mudzakkar jamak tandanya apa? Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Maka yang tadinya hat tinggal tambahkan hatu. Hatu. Wawul jama'ah. Sedangkan mu'annas jamak tandanya apa? Nun niswah. Nun niswah. Maka bagaimana? Maka tambahkan nun niswah. Jadi hatina. Loh kok hatina? Bukannya hatina. Misalnya hatina. Iya, sebenarnya ini ada ya-nya tapi ya-nya mahdhuf. Ketika ada nun niswah dia dimunculkan lagi. Ini sebenarnya agak puyeng ya. Babur elal. Ya, ini apa? Yang tadi ya mahdhuf dimunculkan lagi. Kapan mahdufnya tetap mahduf, kapan dia dimunculkan lagi itu agak ribet. Itu level alfiah itu. Ya, ya alfiah nanti. Ya. Makanya dia dimunculkan lagi ya nya dan ada nun niswah. Jadi hatina. Hatina. Ya, di antaranya contoh di Quran, qul hatu burhanakum. Hatu burhanakum yang untuk waul jamaah. Ya, hatu burhanakum. Surat Al-Baqarah ayat 111. Naqra ma'an hati. Hati. Hati. Hati. Hatu. Hatu. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Hatina. Hatina. Paham ya? InsyaAllah paham ya penggunaannya. Hati untuk mudzakkar. Hati mu'annas. Hatu jama' mudzakkar. Hatina jama' mu'annas. إلى تمرين الثامن عشر اكتب الآيات الخمسة الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ تليس lima ayat awal dari surat الرحمن سورة الحديد dan سورة النبأ. هذا واجب منزلي. تقاس تقاس PR. Tulis nama, bismillahirrahmanirrahim, tulis suratnya yang diperintahkan, lengkap dengan harokatnya, lengkap dengan harokatnya, biduni terjemah ya. Dan latihan nulis itu penting ya. Lianna al-maharah al-lughawiyah arba' hunaka maharatul istima', hada awal mahar maharatul istima', tastami' ila al-kalam al-arabi mubasharatan, maharatul istima'. ثم مهارة القراءة مهارة القراءة تقرأ جيدا. ثم مهارة الكلام مهارة الكلام له علاقة بمهارة الاستماع. إذا استمعت جيدا تتكلم جيدا. Kalau kalian mendengarnya bagus, perhatikan kalamnya bagus, huruf per hurufnya, bahkan bisa mengetahui posisinya. تتكلم جيدا وتقلد جيدا. Bisa mengikuti dengan bagus, dengan kalam ya. Makanya biasanya dulu zaman saya awal-awal belajar itu, biasanya syekh ngomong apa, begitu dengar kata baru, wah, habis itu kalau istirahat saya ikutin ngomong syekh ini. Kalau dapat kalimat atau siak yang baru, uslub baru, suka saya ikuti lagi, ulang-ulang. Wahakada al-kalam tastami' awalan wa tuqallid thaniyan. Tuqallid thaniyan kalaman, ngikutin secara kalamnya. ثم مهارة الكتابة مهارة الكتابة ومهارة الكتابة لها علاقة بمهارة القراءة. إذا تقرأ جيدا وتهتم بالحروف, kalian perhatikan ya, ketika membaca perhatikan susunan hurufnya ya, maka kalian bisa menulis dengan bagus. Kalau tidak bisa menulis atau tidak menulis dengan bagus, idzan al-khalal fil qiraah, pasti cacatnya di qiraah ya, cacatnya di qiraah. Wal maharatul kitabah, na'am, hadhihi maharatul akhirah fi maharatil lughawiyah, dia kemampuan terakhir, kemampuan terakhir. Yani apa, dia baru bisa itu setelah sudah berlalu tiga, terutama dia sudah biasa mendengar, sudah bisa kalam, sudah bisa membaca, baru kitabah. Enggak akan bisa di awal kitabah itu, dia bisanya di akhir, dia bisanya di akhir. Makanya selama ini latihan kitabah jarang kan? Jarang ya, latihan kitabah itu jarang. Ini uktub asma, uktub ini. Apalagi yang jilid awal ya, hampir enggak ada, kecuali nulis satu isim doang, satu isim, satu isim ya. Karena memang dia maharatun akhirah minal maharat al-lughawiyah. Ya, PR ya, jangan lupa ya. Naqra' al-kalimat al-jadidah. Majallatun jam'uha majallatun. Majallatun jam'uha majallatun. Rakibun jam'uhu rukkabun. Rakibun jam'uhu rukkabun. Shaqqatun jam'uha shaqaqun. Shaqqatun jam'uha shaqaqun. Ya, wallah di sini shaqqatun. Kalau di kitab yang lain itu syuqqah. Syuqqah. Di sebagian kitab yang lain seperti Arabiyah Benedict atau sebagian yang lain itu syuqqah dengan dhamma. Syuqqatun jam'uha syuqaqun. Syuqqatun jam'uha syuqaqun. Imaratun jam'uha amairu. Imaratun jam'uha amairu. Sinnun jam'uhu asnanun. Sinnun jam'uhu asnanun. Kalimatun jam'uha kalimatun. Kalimatun jam'uha kalimatun. Suratun jam'uha suwarun. Suratun jam'uha suwarun. Ja'a. Ja'a. Kawa. Kawa. Majalah itu mana majalah? Majalah ya, biasa masuk kepada bahasa kita itu. Majalah, bacaan. Biasanya dia ada tempo tertentu, apakah mingguan atau bulanan. Majalah. Rakibun, mana rakibun? Penumpang. Intinya dia mengendarai sebenarnya. Rakibun isim fa'il dari rakiba. Rakiba yarkabu. Intinya dia mengendarai kendaraan. Makanya kalau di bahasa Arab terdahulu, yakni dia mengendarai rakiban imma ala himarin au ala ibilin au ala hisanin, mengendarai kendaraan apa, hewan biasanya ya, mengendarai. Tapi kalau bahasa modern ya penumpang, terutama kendaraan umum ya, kendaraan umum. Rukab jam'uhu rukab. Syaqqatun atau syuqqatun, apa tuh kemarin? Apartemen ya. Ketika ada bangunan utuh, bagian untuk orang per orang, kepala keluarganya itu syaqqatun. Imaratun? Bangunan atau gedung. Gedungnya satu, gedungnya imarah. Gedungnya, bangunan satunya itu disebut imarah. Ya, atau binaun. Sinun? Umur. Ya. Sinun di sini umur. Dia bisa maknanya gigi. Tapi dalam kasus ini yang sudah kita pelajari maknanya umur. Dia memang minal alfaz al-mushtarakah. Satu lafaz maknanya lebih dari satu. Mana lebih dari satu? Bisa maknanya umur, bisa maknanya gigi. Kalimatun, mana kalimah? Kata, jam'uha kalimatun. Suratun? Surat. Apa itu surat? Ya, surat. Ya, surat Quran. Surat itu maknanya, secara ini ya, juz'un, bagian. Kannahu yusawwaru bainaha wa baina ghairiha. Seakan dia dipisah, dipagari antara dia dengan yang lainnya. Pemisahnya apa? Pemisahnya diantaranya basmalah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim. Ya, karena Nabi SAW, "Washabu la ya'lamu al-fasla bainal ayah hatta nazalat bismillahirrahmanirrahim." Dahulu, ya, Nabi SAW dan para sahabat tidak tahu pemisah antara surat kecuali setelah turun bismillahirrahmanirrahim ma'a khilafin katsir. Hal basmalah ayatun min al-Fatihah wa ayatun min surah am hiya laysat ayatan am hiya ayatun mustaqillah. Walaupun ada khilaf ya. Hakikat tentang bismillahirrahmanirrahim di awal surah, apakah dia ayat, yakni ayat pertama dari surah tersebut, atau bukan ayat, atau dia ayat tapi ayat terpisah, bukan ayat nomor satunya dari surah, au huwa ayatun fil Fatihah wa laysat ayatan fi ghairiha. Ada khilaf panjang tentang basmalah. Ja'a kawa. Faham ya kalau ja'a dan kawa. Nawasil ila ad-dars as-sabi'. Ad-dars as-sabi' hada al-hiwar fil usrah. Al-hiwar baina al-ab wa abna'ihi wa baina al-um wa banatihi wa banatiha. Hada hiwar fil usrah. Naqra awalan. Aina dhahabtum ba'da ad-dars ya abna'i? Aina dhahabtum ba'da ad-dars ya abna'i? ذهبنا إلى الملعب. ذهبنا إلى الملعب. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلا ذهبنا بلا ذهبنا ماذا قرأتم هناك ماذا قرأتم هناك قرأنا الصحف قرأنا الصحف أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم نعم سمعناها من أي إذاعة سمعتم سمعنا من ثلاث إذاعات من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله نعم هذا صحيح شفاه الله آمين آمين متى دخل المستشفى؟ دخل قبل ثلاثة أيام أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ أهذه هي؟ أهذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. هي عندي. هي عندي. أخذتها اليوم. أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. ذهبنا لزيارة المديرة. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. هو بين المسجد والمدرسة. هو بين المسجد والمدرسة. أوجدتنها في البيت؟ أوجدتنها في البيت. نعم وجدناها جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا. نعم وجدناها. نعم وجدناها. جلسنا عندها ثلث ساعة. وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد؟ يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. نحن عطاش. أبشر Al-Hashir. Fiha ma'un baridun wa 'asiru burtuqalin. Fiha ma'un baridun wa 'asiru burtuqal. Ya, idan hadha huwa al-hiwar baina tilka al-usra. Ha? Apa? Pendek ya? Ujungnya doang. Hah? Ujungnya? Ya. Daqra. Ah, tafadhal. Akhiri iqra wa hawil an tutarjim. Hadha rasul sami'u. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i? Kemana kamu dhahabtum? Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Wahai anak-anakku sahih. Aina dhahabtum? Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Wahai anak-anakku. Nanti ba'dahu kami telah pergi ke lapangan. Ke lapangan, sahih. Mal'ab, isi makan untuk la'ib. Isi makan untuk la'ib. Wujudnya kalau zaman sekarang mah wujudnya lapangan, ya. Bukan tempat bermain, bukan. Walaupun dia memang isi makan, ya. Tapi dia kalau wujudnya zaman ini itu lapangan. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati? Ah, ini mufradat baru. Nah, ini mufradat baru. Kuratul qadam, sepak bola. Kuratul qadam, sepak bola. Kuratus sallah, basket. Kurah bola. Kurah itu apa? Bola. Al qadam itu kaki. As sallah itu keranjang. Lalu digabungkan dari istilah kuratul qadami, sepak bola. Bola kaki. Kuratul sallati, bola basket. Basket pun bermakna panjang. Basket dalam bahasa Inggris itu basket. Basket itu panjang. La'ibun pemain, la'ibu kuratul qadam, pemain bola. La'ibu kuratul sallah, pemain basket. Maka kalau akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati, apakah kalian main sepak bola atau bola basket? Basket. Apakah kalian main sepak bola atau bola basket? Hah? Itu apa? Kuratul mana? Sallah. Sallah. Kuratul sallah basket. Dai benar. Adnal yauma kuratul qadami, adna kuratus salati fil usbu'il madi. Kami bermain hari ini, kami bermain sepak bola. Hari ini kami bermain kami bermain basket minggu yang lalu. Iya, minggu lalu mereka main basket. Kalau hari ini mau main bola, ya berarti kadang main ini, kadang main itu. Kalau saya masuknya main bola, nggak suka main basket. Walaupun yang main basket biasanya disenangi cewek-cewek kalau zaman SMA. Ya biasanya kalau main basket, wah, kalau main bola mana ada teriak-teriak kayak gitu. Nah, ada tiba ada hook. Ya, apakah kalian tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Jawab. Iya, kami telah pergi. Ini ya review kaidah yang lalu. As-su'al bin nafi. Pertanyaannya ada nafinya. Ama dhahabtum? Kalau ama dhahabtum hakikatnya iya, maka jawabannya dengan bala. Ya. Bala dhahabna. Naam, ada tiba ada hu? Madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Iya, apa yang kalian baca di sana? Hunaka ismu isyara lil ba'id, yang menunjukkan tempat jauh. Hunaka. Naam. Qara'na suhufa. Qara'na suhufa. Tarjim. Kami membaca koran. Membaca koran. Suhuf, suhuf itu jamak sahifah. Suhuf itu jamak sahifah. Kalau di bahasa modern terjemahkannya koran. Tapi kalau suhufu Ibrahim wa Musa itu apa? Lembaran-lembaran wahyu, wahyu kepada Nabi Ibrahim, wahyu kepada Nabi Musa. Ada juga zaman dahulu namanya sahifah. Wahab ibnu Munabbih. Sahifatu Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih ulama. Ulama tabi'in akhir. Wahab bin Munabbih. Ini apa? Ini hadis. Ya, ini isinya lembaran, isinya hadis. Bisa dibilang ini adalah lembaran hadis pertama yang dikumpulkan yang masih ada. Yang masih ada. Kalau loh berarti dulu ulama pada nulis hadis, sebenarnya banyak ulama yang nulis hadis, tapi kitabnya tidak sampai. Tidak sampai hari ini. Bisa dibilang ini kitab yang tertua, lembaran kitab hadis yang tertua. Shahifah Wahab bin Munabbih. Lembaran ini era tabi'in, tabi'in akhir ya. Imam Muwatta Imam Malik aja masih duluan ini dibanding Muwatta Imam Malik. Intinya shahifah itu lembaran aslinya. Aslinya lembaran. Kalau suhuf Ibrahim wa Musa, oh, itu lembaran wahyu. Kalau shahifah zaman sekarang, koran. Tapi kalau shahifah di ilmu hadis, shahifah Wahab bin Munabbih, itu lembaran-lembaran hadis. Adahu Al-Tumul Akhbaro Minal Hidayatil Yawma. Apakah kamu mendengar, apakah kalian mendengar berita dari minar idha'ah? Idha'ah siaran radio. Siaran radio. Al-idha'ah siaran radio. Al-mudhi' al-mudhi' orangnya. Orang yang menyiarkannya. Penyiar radio. Al-mudhi' al-mudhi' satu istiqaq ya. Adha'a yudhi'u idha'atan fahuwa mudhi'un wadhaka mudha'un adhi' lan tudhi' mudha'un mudha'un. Adha'a dari kata adha'a. Adha'a secara bahasa bermakna nasyara, menyebarkan, menyebarkan kabar. Dan ini tapi kalau bahasa ini siaran radio. Kalau dulu zaman kakek kita tinju aja disiarin radio. Tinju bukan bukan nonton, disiarin radio secara live. Kakek saya tuh sedengarnya dengerin Muhammad Ali. Saya bilang, hah? Jid, mana, mana nonton, mana ada TV? Oh enggak ada TV. Pakai saya denger radio. Oh, dengerin radio. Dengerin tinju pakai radio. Secara live. Denger orang mukulnya walalam gimana. Mukulnya kan kagak kelihatan ya. Pokoknya denger seru aja gitu. Boleh. Oh, boleh juga ya? Boleh juga. Kalau jid saya itu tinju dia. Buyut malah, itu hitungannya buyut. Saya masih ketemu pas zaman SD. Nah, mau dulu ada TV, saya bingung. Sehingga saya kecil aja TV-nya masih hitam putih. Mau dulu ada TV? Enggak, dengerin radio. Dengerin tinju. Seru ya kayaknya, dengerin tinju. Nah, itu malah tergantung penyiarnya. Ya, idha'ah. Idha'ah siaran radio. Alaihi wa'adahu. Da'an samita'ah. Iya, kami mendengarnya. Sami'na ha. Hanya kembali ke mana? Ya, Allah zahirnya al-akhbar ya. Akhbar kan hitungannya jama' taksir. Jama' taksir li ghairi aqil terhitung sebagai mu'annath. Sami'na ha. Berarti ba'dahu? Min ayy idha'atin sami'tum. Dari siaran radio mana kalian mendengar? Iya, dari siaran radio mana kalian mendengarnya? Berarti Pak Adahu? Sami'na min salati idha'atin min idha'atin riyadi wa idha'atin qadirati khatib wa idza atinan dar. Kami mendengar dari tiga siaran, dari siaran Riyadh dan siaran Kairo dan siaran London. Iya, ini siaran kota negeri ya. Kalau di kita RRI berarti ya. BBC. Ah, BBC, kalau Inggris BBC. BBC, BBC di London ya? Iya. Ya, BBC London. Kalau RRI di mana? RRI. Indonesia. Iya, kotanya mana? Spesifiknya di mana? Jakarta. Jakarta. Di mana posisinya? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Yang Jakarta Supir Istana. Sudirman yang arah istana. Oh, situ. Ya, kalau pas kemerdekaan. Oh, apa dipindah apa tidak ya? Kalau kemerdekaan Indonesia kan disiarin di RRI ya. Disiarkan di RRI. Habis disiarin di RRI, kan Belanda udah Jepang angkat kaki. Loh, Belanda malah kesini lagi. Kurang ajar itu orang Belanda. Udah Jepangnya dia ngaku kalah perang dunia, udah tarik mundur semua. Belanda yang datang lagi. Ada di Pak Adahu? Apakah ini benar? Ya ini, ya baru dengarnya kabar yang samar atau kabar orang tidak dikenal, ya, atau kabarnya masih diragukan tadinya. Maka bertanya lagi, ya ini apa valid atau tidak? Apakah ini benar? As-sahihun hadza? Ya, apakah ini benar? Lalu jawab. Syafa'ahu Allah. Ya, ini benar. Ini benar. Semoga Allah memberi kemudahan. Ya, syafa'ahullah itu sudah kita belajar jumlatun du'aiyah, kalimat yang menunjukkan doa. Walaupun sighatnya madhi. Syafa' itu sighatnya madhi. Bukan berarti syafa'ahullah oh Allah sudah menyembuhkannya. Belum. Ini jumlatun du'aiyah, kalimat menunjukkan doa. Maka terjemahkannya semoga ... Semoga syafaullah, semoga Allah menyembuhkannya. Bukan berarti sudah sembuh itu. Dia masih jumlatun du'aiyah. Menunjukkan doa. Bisa ya, syafaullah kalau yang sakit, yang mukhatab, orang diajak bicara langsung. Ya, bisa siapa saja ya. Bisa siapa saja, domirnya bisa digonta-ganti. Naam, ada tiba adahu. Amin. Mata semoga Allah mengabulkan kapan dia keluar dari rumah sakit. Kapan dia masuk rumah sakit? Iya, kapan dia masuk rumah sakit? Amin. Apa makna amin? Semoga dikabulkan. Iya, itu diantara makna amin dan itu yang lebih dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Sebenarnya amin dia ada lughat. Bisa dibaca amin, bisa dibaca amin, a-nya pendek, bisa dibaca amin. Ya, ada juga yang amin, mimnya tasydid, tapi itu disalahkan oleh Imam Nawawi yang baca seperti itu. Maknanya khilaf. Khilafnya sampai 10 qaul kalau tidak salah. Tentang makna amin, tapi memang yang lebih mendekati itu adalah dia Allahumma stajib. Ya, Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan. Itu mana yang lebih tepat? Naam, alati ma'adahu. Dakhala apabila salah satu ayamin dia masuk rumah sakit. Dia masuk 3 hari yang lalu. Masuk 3 hari yang lalu. Masuk mana? Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Loh, kok tidak disebut maf'ul bihnya? Karena sudah ketahuan sebelumnya. Kalau sudah ketahuan seperti ini, boleh dihadzaf. Ya, boleh dihadzaf. Tapi kalau ibtidaan, tahu-tahu ada kalam, dakhala. Lah, fulan masuk mana? Sebelumnya mah sudah, kalau sebelumnya sudah dikabarkan tidak mengapa ya. Sesuatu yang dihapus dengan catatan sebelumnya sudah disebutkan. Naam. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari alladzi kana fi ghurfati. Ah ini kaidah baru lagi. Ainal kitabu, mana kitab? Dzu. Dzu itu bermakna sahib, yang memiliki al-ghilaf, mana ghilaf? Sampul. Al-ahmar merah ya. Persis ini ya, sampul merah. Mana kitab yang memiliki sampul merah? Alladhi kana fi ghurfati. Alladhi isim mausul, bisa terjemahkan yang. Alladhi kana dalalatun ala ma madha, menunjukkan zaman lalu. Yang tadinya di kamarku, tadinya ada di kamar saya, sekarang ada di kamar tidak? Enggak ada di kamar, makanya nanya. Kalau masih ada di kamar mah enggak bakal nanya, paham? Berarti kananya itu menunjukkan waktu lampau, kananya. Yang wah, bagusnya diterjemahkan yang tadinya ada di kamarku. Naqra ma'an ainal kitabu dzul ghilafil ahmari alladzi kana fi ghurfati. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari alladzi kana fi ghurfati. Ara'aytumuhu? Ara'aytumuhu? Ya, ara'aytum. Aslinya ara'aytum, nanya kepada mukhatab kalian. Hu, lalu ada hu, hunya sebagai maf'ul bih. Di tengah antara tum dengan domir hu ada waw tambahan. Itu nanti kita pelajari. Waw apakah ini? Itu wawul isba namanya. Nanti, tapi nanti ada kaidahnya. Apakah kalian melihatnya? Nyanya kembali kemana? Alkitab ya. Alkitab dzul ghilafil ahmar. Naam, ada di ma'adahu? Siapa? Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Saya mengambilnya. Al-barihah al-lailah al-madiyah al-qurba. Malam kan banyak. Kemarin malam kan? Kemarinnya malam lagi kan? Sebelumnya ada malam-malam kan? Malam kan banyak. Tapi al-barihah malam yang sudah lampau, yang paling dekat. Yani tadi malam. Tadi malam. Loh sekarang udah malam. Berarti sekarang barihah. Berarti malam kemarin itu barihah. Paham? Malam yang sudah lampau, tapi malam yang paling dekat saja. Satu malam yang paling dekat. Kalau mau terjemahan gampang, biasanya tadi malam. Tadi malam, barihah. Dia untuk al-lailah al-madiyah al-qurba, yang paling dekat. Malam sudah lalu yang paling dekat. Atau kalau mudahnya, tadi malam. Naam? Ana? Saya telah Ana akhadtuhu barihata wa qara'tu nisfahu. Saya telah mengambilnya tadi malam dan telah membacanya separuh. Iya, sudah membacanya separuh. Awas aja diambil kagak dibaca. Ya. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Wa aina khazanatu allati kanat tahta zakal kitabi. Dan di mana majalah yang tadinya di atas tahta, di bawah buku itu. Di bawah buku itu ternyata yang hilang bukan cuma buku merah. Di bawah buku merah ada majalah, hilang juga. Ya, hilang juga. Ini yang diambil oleh anak-anaknya. Masya Allah, ini ya, ada hu. Ahadihi ya. Apakah yang ini? Ahadihi ya. Lihat semuanya, isyarat semua, domir semua. Apakah ini dia? Ya. Ini mirip seperti kisah Fir'aun. Kisah Sulaiman dengan Balqis. ka'annahu hu, ka'annahu huwa, ka'annahu huwa. Yani apa? Sulaiman tanya, ini istana mirip ke istana kamu enggak? Maka jawab Balqis, ka'annahu hu. Sepertinya iya. Kenapa? Karena itu memang asli istana Balqis ya. Kan Balqis itu dikirim surat sama Sulaiman. Ya, bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ya. Nabi Sulaiman menegur, kalian kok berbuat syirik, nyembah matahari, ngapain? Coba datang, semua kalian datang sini. Kalau enggak, nanti saya datang sana bawa pasukan perang. Ya. Diperangi oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka, Balqis kan musyawarah sama besarnya. Gimana nih? Wah, udah kita perang aja. Tapi kalau yang pendapat Balqis, jangan. Raja itu kalau perang, kalau mereka menang, nanti kita jadi budak. Ya. Pasti kalau raja itu, kalau raja yang kalah, pasti dihinakan. Ya, pasti dihinakan. Udah kita datang aja. Datang ke ketika datang perjalanan dari Saba ke Palestina normalnya itu sebulan zaman dulu itu 1000 kilometer lebih normalnya sebulan. Makanya kan Sulaiman nawarin ayyukum yatini bi arsyha qabla yatuni muslimin, siapa yang bisa bawain tuh kerajaan mereka udah pergi semua ke sini, siapa yang bisa bawa ke sini istananya sebelum mereka datang. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit jinnya Nabi Sulaiman. Semua ditangkap oleh Nabi SAW, dikata oleh Nabi SAW, tapi Nabi SAW pikir, ah ifrit itu pembantunya Sulaiman, dan Nabi Sulaiman telah berdoa untuk diberikan kerajaan la yang bagi di ahadin minal alamin, yang tidak diberikan untuk raja lainnya, maka Nabi SAW menghormati doa Sulaiman. Ifritnya dilepasin. Ya. Ifrit, saya bisa bawa qabla an taquma min maqamik. Saya bisa bawa sebelum kamu berdiri dari maqam. Maqam di situ Nabi Sulaiman biasanya dari ba'da subuh sampai zuhur memutuskan perkara sidang. Kalau ada rakyatnya bersengketa, silakan sidang sama Nabi Sulaiman. Zuhur selesai. Ya. Sebelum zuhur udah bisa datang. Ya. Dari subuh ke zuhur sudah bisa datang istana. Lebih cepat daripada parket JNE. JNE masih lama, hitung harinya. Jin Ifrit setengah hari bawa istana segede gitu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat. Qala ladzi 'indahu 'ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Berkata orang yang punya ilmu tentang Alkitab, saya bisa bawa qabla an yartadda ilaika tarfu, sebelum kedipan mata kembali. Ya, ini mengedip buka sudah ada. Mengedip buka sudah ada. Siapa itu? Khilaf ulama dalam tafsirnya. Sebagian mengatakan itu Sulaiman sendiri. Alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab, itu Sulaiman sendiri. Oh, ente ifrit. Bisa bawanya zuhur. Saya bisa sebelum kamu selesai matanya berkedip. Sebagian mengatakan enggak, itu bukan Nabi Sulaiman, tapi itu wali di antara wali Allah yang dia pengikut Nabi Sulaiman. Ada khilaf tentang siapa itu. Ya. Ah? Ketika ada Nabi Sulaiman, ya dia tunduk sama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, ya jin mah sama kayak manusia, bisa durhaka, bisa taat. Maka balik sudah kelihatan, tapi istananya dimodif. Qala nakiru laha 'arsyaha, nanzur atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Coba nih diubah-ubah dulu. Dia tahu enggak ini istana dia atau ternyata dia enggak tahu. Makanya aha kada arsyuki qalat ka'annahu hu. Mak seperti ini istananya, kayaknya sih iya. Ka'annahu huwa. Ka'annahu hadha huwa. Arsy fil sabab. So ini seperti iya istana saya. Nah, ini isyaratnya ada mubtada khobar ya. Mubtada khobarnya dua-duanya pakai isyarat. Apakah domir atau isim isyarah. Ka'annahu huwa. Sepertinya ya, tapi beda. Lantainya kalau Nabi Sulaiman sudah dimodif, lantainya seperti air. Nah, fakashafat an saqaiha. Qala innahu mumarradun min qawarir. Itu lantainya diganti, lantai seperti air. Kenapa? Karena ada isu. Tapi itu riwayat Israiliyat ya. ada isu katanya Balqis itu keturunan jin. Dia keturunan silang antara manusia dengan jin. Kakinya bukan kayak kaki manusia. Makanya dimodif seperti itu Nabi Sulaiman, oh kelihatan kakinya kaki manusia. Cuma isu aja itu. Ka'annahu ahadihi hiya, ah modelnya seperti itu. Dia isyarah tapi tetap polanya seperti mubtada khobar. Ada di ba'dahu? La al-majallatu dhatul bil la al-majallatu dhatul bilafil asfari. Bukan majalah yang mempunyai sampul berwarna kuning. Sampul kuning ya, sampul berwarna kuning. Kalau dhu untuk yang mudzakkar, dhatu untuk yang muannas, tapi nanti ada faedah ya. Faedah kita pelajari insyaallah. Kalau zawah untuk muthanna, zawai adlim minkum wa aqimu syahadata lillah, ambil dua saksi. Zawa, zawai. Kalau zawata, dua muannas. Zawata afnan, dua surga yang Allah siapkan. Zawata afnan. Ada dua ada. Apa? Ya. Ini punya siapa? Majalahnya punya bapaknya atau punya anak? Ah? Punya siapa ayo? Punya siapanya? Punya bapaknya. Lah ini si Marwan ngapain? Oh jawabnya hiya indi. Indi di sini bukan indiyah milkiyah, tapi indiyah makaniyah. Posisi majalahnya di mana? Di saya. Dia ada pada saya. Ini indiyah makaniyah. Indiyah makaniyah. Bukan indiyah milkiyah yang sudah kita pelajari. Kalau indiyah yang sebelumnya itu namanya indiyah milkiyah. Menunjukkan kepemilikan. Kalau ini mah bukan. Ini indah juga tapi indiyah makaniyah. Posisi. Posisi majalahnya di mana? Iya, ada sama saya. Tapi bukan dia yang punya, punya sama bapaknya. Iya. Iya, ada pada saya. Iya, pada saya. Saya mengambilnya hari ini. Iya, saya mengambilnya hari ini. Yarinul jarasu, bel berbunyi, fayaqumu Marwan, lalu Marwan berdiri, wa yaftahul baba, dia bukakan pintu, wa tadkhulu akhawatuhu. Lalu saudari-saudarinya masuk. Nah, wallahualam kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan tentang teks ini. Fi bihadzal qadr. Subhanallahi walhamdulillah, syukran wa astaghfiruka wa atubu ilaik.